السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرين قوم مسلمين wal muslimat, demikian juga para pemirsa yang berbahagia dan rahmat Allah azza wa jalla. Kesempatan sore yang berbahagia dan mulia ini Allah berikan kita taufik bisa kembali melanjutkan pembahasan dari kitab tauhid min sahih al-Imam al-Bukhari. Masih kita berbicara tentang firman Allah, wa laqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin, yang mana bab ini menerangkan tentang kalimatullah atau kalamullah azza wa jalla. Allah berbicara dengan pembicaraan yang layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan ucapan dan perkataan makhluknya. Sekarang akan kita lanjutkan hadis Abu Musa radhiyallahu an. Yaqul al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, قال حدثنا محمد بن كثير telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Kathir. قال حدثنا سفيان telah menceritakan kepada kami Sufyan عن الأعمش dari الأعمش سليمان بن مهران عن أبي وائل dari أبو وائل عن أبي موسى العشري dari sahabat yang mulia أبو موسى العشري رضي الله عنه. Beliau berkata, jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan bertanya. Inilah dia sya'nus sahabat, kebiasaan para sahabat. Apapun yang membingungkan mereka, mereka tidak memendam sendiri, mereka tidak berkesimpulan sendiri, tetapi mereka kembali kepada firman Allah azza wa jalla, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya para ulama, tanya ahlinya jikalau memang tidak memiliki ilmu. Sahabat, apapun iskal mereka, kesukaran mereka, mereka selalu tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya ini, apa kata sahabat ini, ar-rajulu yuqatilu hamiyah, ya Rasulullah, seorang berperang karena hamiyah, kemarahan, fanatisme, ras, kesukuan. Yang mendorongnya untuk berperang adalah apa? Hawa, hawa nafsu. Maka kalau berperang membela kebatilan, melawan kebenaran, ini namanya hamiyatul jahiliyah. dorongan berperang jahiliyah, semangat berperang jahiliyah. Nah, seorang berperang hamiyah karena fanatisme. Wa yuqatilu syaja'atan. Ada pula yang berperang karena syaja'ah, keberanian. Menganggap dirinya sebagai pendekar, pemberani. Wa yuqatilu ria'an. Ada pula yang berperang, dia ingin menampakkan amal solehnya kepada orang supaya dilihat. Fa'ayyu dhalika fi sabilillah, ya Rasulullah, dari yang tiga ini atau yang lainnya, mana yang dikatakan mereka itu perangnya di jalan Allah, jihadnya benar-benar jihad yang syar'i, jihad yang benar, mana dia? Apakah ria, ingin memperlihatkan orang amal solehnya, atau karena rasis, ya, atau karena apa, pendekar keberaniannya, kehebatan ilmu bela dirinya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Man qatala, siapa yang berperang, litakuna kalimatullah, agar kalimat Allah dialah yang tertinggi. Berarti apa? Berperang membela agama Allah. Maka ini jawaban jami' yang lengkap, yang sempurna. Jadi barang siapa yang tujuannya berperang mengangkat agama Allah, membela agama Allah, supaya tidak ada yang diibadahi di muka bumi ini kecuali Allah, supaya ditegakkan syariat Allah, fahuwa fi sabilillah. Maka inilah dia peperangan yang dikatakan fi sabilillah. Oleh karena itu hati-hati para jemaah, mengangkat sekarang bendera jihad, tapi apa? Supaya mengangkat kelompoknya. Nah, ini kami nih mujahidin ini. Mengangkat kelompoknya, mengangkat pemimpinnya, bukan mengangkat tauhid. Dan ingat, jihad itu bukan tujuan. Jihad itu sarana, tujuan itu tauhid. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, apa kata Allah? وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. وَقَاتِلُوهُمْ, perangi mereka, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Tapi ini bukan perorangan, disuruh oleh Allah. قَاتِلُوا, jamak. Ini menunjukkan apa? Bersama penguasa, di samping, diikat, ditakyid ayat ini dengan hadis. Itu hadis, wa idza stumfirtum famfiru, kalau pemimpin menyuruh kalian berangkat, berangkat. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, perangi mereka supaya tidak terjadi fitnah ay syirk. Wa yakuna ad-dinu lillah, supaya agama itu hanya milik Allah azza wa jalla, yang tegak agama tauhid. Jadi perang itu, jihad itu bukan tujuan. Salah orang mengatakan jihad itu tujuan kita. Hadza batil. Yang hak adalah tauhid. Itu tujuan. Jihad itu adalah sarana. Jihad adalah sarana. Buktinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat banyak menaklukkan negeri tanpa perang. Tapi mereka masuk Islam. Dan lihat ketika Nabi berperang, ajakannya apa? Ud'uhum ilal Islam. Ajak mereka masuk Islam. Kalau enggak mau masuk Islam, bayar jizyah. Kalau enggak mau bayar jizyah, terakhir jalannya apa? Perang. Seandai kata perang itu tujuan, tidak pernah ada tawar-menawar. Gak perlu dakwah. Gak perlu juga bayar. Ya perang aja langsung. Maka perang itu bukan tujuan. Dia hanya sarana. Maka jangan kita membesarkan sarana, melupakan tujuan. Maka ini perlu diperhatikan. Dan ini dakwah salam. Dakwah yang hak. Dakwahnya Allah Azza wa Jalla. Di sini dikatakan man qatala litakuna kalimatullah. Siapa berperang tujuannya apa? Mengangkat kalimatullah, menegakkan tauhid, menegakkan agama Allah. Inilah orang dikatakan jihad di mana? Fi sabilillah. Berarti kalau perang mengangkat kelompoknya, jihad apa? Fi sabil kelompok. Jadi maksud dari hadis ini ada pada sabda Nabi, litakuna kalimatullahiyal ulia. Nah, orang yang berperang karena ingin mengangkat kalimatullah, mengangkat tauhid, mengangkat sunnah, menegakkan tauhid, menegakkan syariat Allah, mereka inilah orang-orang yang tercatat di dalam kalamullah, termasuk orang-orang yang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla karena dia pengikut para rasul. Faedah yang terkandung di dalam hadis ini. Yang pertama, hirsus sahabah ala su'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam umur dinihim. Semangat para sahabat untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala urusan agama mereka. Termasuk di sini dalam bab yang besar, itu babul jihad. Sahabat ingin tahu mana sih namanya jihad itu yang benar itu. Karena sekarang bukankah di zaman kita sekarang juga terlalu banyak orang mendengungkan jihad? Terlalu banyak. Yang ngebom juga bilang dirinya jihad. Yang keliling masjid juga bilang dirinya apa? Jihad. Ya. Yang berzikir juga sampai pingsan. Mujahadah dan yang lainnya. Jadi semangat para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang urusan agamanya, lebih-lebih masalah apa? Al-jihad. Poin yang kedua, dawafi'ul jihadi kathirah. Pendorong orang berjihad itu banyak para jamaah, namun hanya satu yang hak. Apa itu? Mengangkat kalimatullah, menegakkan Islam, menegakkan tauhid, menegakkan sunnah. Hanya itu yang hak. Kenapa? Ada orang berjihad karena apa? Ras, suku, golongan. Ya, kan sering kita dengar. Ya, kalau pemimpin kita diganggu, jihad. Ya, dan yang lainnya. Jadi ada pendorongnya ras, fanatisme, ada juga pendorongnya karena apa? Keberanian. Ada juga pendorongnya riya. Ada juga mungkin pendorongnya apa? Supaya dapat harta rampasan, bisa saja. Dan yang lainnya. Namun yang hak, yang berjihad li'la kalimatillah, mengangkat tauhid sehingga di muka bumi ini tidak ada yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya, isbat kalamillah al-azali. Hadis ini menetapkan kalimatullah, firman Allah al-azali, bahwasanya orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka lah orang-orang yang telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya, syaraful jihad fi sabilillah. Hadis ini menerangkan kemuliaan berjihad di jalan Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang lain, ya, wa ra'sul amri al-islam, Kepala dari segala urusan adalah Islam. Wa amudu shalah, tiangnya adalah salat. Wa dhirwatu sanamihi al jihadu fi sabilillah. Puncak yang tertinggi adalah apa? Jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian makna jihad bukan saja perang, tetapi memiliki makna yang umum. Badlul wus, meluangkan, mengeluarkan segala usaha untuk menggapai keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika disebut secara mutlak jihad fi sabilillah, berarti apa maknanya? Perang. Dan jihad fi sabilillah lahu syurutun wa dawabit, ada syarat-syaratnya, ada aturannya. Sebagaimana perang-perangan dunia saja ada aturannya apa tidak? Ada. Sebab ya, kita perang tanpa aturan, apa yang kita dapatkan? Kekalahan. Oleh karena itu, Syekhul Islam rahimahullah menjelaskan asbab kekalahan kaum muslimin, di antaranya meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena jumlah, bukan pula karena senjata mereka yang berkurang. Tayyib. Habislah bab ini, akan kita masuk bab berikutnya. Yaqulu al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu qawlillahi ta'ala innama qawluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Tayyib. Babu qawlillahi ta'ala innama qawluna li syai'. Ibnu Katsir menjelaskan apa makna ayat ini, bab firman Allah, innama qawluna li syai'. Sesungguhnya ucapan kami terhadap segala sesuatu. Di sini Allah memberitakan kekuasaan Allah atas segala-galanya. Tidak ada yang mampu mengalahkan Allah. Ya. Apabila Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menolak. Maka dikatakan innama qauluna li syai'in idza aradnahu, ucapan kami terhadap sesuatu kalau kami menghendaki untuk dia terjadi, kami katakan apa? Kun fayakun. Kun, jadilah, maka pasti akan terjadi. Apa maksud Imam Al-Bukhari meletakkan bab ini dalam kitab tauhid? Ibnu Battal berkata, arad 'alal mu'tazilah. Imam Al-Bukhari meletakkan bab ini ingin membantah orang-orang Mu'tazilah yang mentakdisul akal, ya, mensucikan akal mereka sehingga akal menjadi tolak ukur benar dan salah. At-tahsin wa takbih al-aqliyain. Ini prinsip Mu'tazilah dalam beragama, bahwasanya benar dan salah diukur dengan apa? Akal. Sehingga tidak ada kebenaran mutlak dan tidak ada juga kebatilan mutlak, tergantung sudut pandang orang yang melihat. Akal sebabnya meragukan ajaran Islam itu terus diragukan pada zaman. Dan ingat, setiap akal berbeda-beda memandang. Dipandang oleh seseorang baik, belum tentu orang lain menganggapnya baik. Sementara orang yang sehat akalnya, tentu ya, yang dipandang baik, mana yang dikatakan baik oleh Rabbul Alamin? Al-Haq. Yang dipandang salah, mana yang dikatakan Allah Azza wa Jalla salah? Kenapa? Karena dia yang maha mengetahui segala sesuatu dan dia yang kuasa atas segala-galanya. Baik, jadi maksud Imam Al-Bukhari meletakkan bab ini ingin apa? Membantah kelompok Mu'tazilah. Apa kata Mu'tazilah? Anna amrallah makhluk. Menganggap perintah Allah itu makhluk. Allah memerintah dengan kata-kata. Jadi kalamullah itu dianggap apa? Makhluk. Itu sebabnya Mu'tazilah mengatakan Quran itu apa? Makhluk. Dan ini fitnah terbesar sepanjang sejarah, setelah fitnah di zaman Abu Bakar Siddiq. Sampai para ulama kita mengatakan Allah Azza wa Jalla menyelamatkan Islam dengan dua manusia. Di zaman Riddah, murtadnya manusia, Allah selamatkan Islam dengan Abu Bakar. Kemudian di zaman manusia mengatakan Quran makhluk, Allah selamatkan Islam dengan siapa? Ahmad ibn Hanbal. Itu sebabnya dikatakan Imam Ahmad itu diberikan lakab gelar khusus Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mana di zaman Al-Ma'mun, Khalifatul Ma'mun, Imam Ahmad di penjara. Ulama-ulama di penjara. Kalau tidak mau mengatakan Quran apa? Makhluk. Ya, yang dapat gaji dipotong gajinya, dihentikan gajinya. Mau jawab? Banyak menjawab dengan terpaksa. Dua orang yang tidak mau. Satu Imam Ahmad dan satu sahabat. Dan mati di tengah jalan diseret. Imam Ahmad diseret. Tapi tetap sabar. Di penjara, dicambuk di penjara. Ini gara-gara apa? Yang dekat ke penguasa saat itu Mu'tazilah, Ahmad ibn Abi Du'ad Al-Mu'tazili. Ya, Ahmad ibn Abi Du'ad Al-Mu'tazili. Dia yang dekat ke penguasa, dia membisiki penguasa. Baik. Di zaman beliau, inilah dia fitnah al-qaul bi khalqil Qur'an. Dan ucapan dan akidah mengatakan Quran makhluk adalah kafir para jemaah. Kafir. Tapi Imam Ahmad tidak mengkafirkan Al-Ma'mur. Ya. Al-amal dikafirkan, akidah ini jelas dikafirkan. Tapi beliau tidak mengkafirkan. Dan beliau juga tidak mengajak fuqaha Al-Baghdad dan seluruh kaum muslimin untuk memberontak. Tidak. Sabar, kata beliau, sabar. Sampai mereka yang istirahat dari kita, artinya kita mati duluan, atau mereka mati duluan. Sabar. Alaikum bin nakirati fi qulubikum, kata Imam Ahmad. Ingkari dengan hati sudah kesalahan itu. Akhirnya Allah Azza wa Jalla ya, memenangkan al-haq. Sekiranya Imam Ahmad mengatakan Quran makhluk, sampai sekarang akidah Ahlus Sunnah Al-Quran makhluk. Tapi Allah enggan para jemaah. Nah, di sini ya, innama qauluna, ucapan kami, li syai'in idza aradnahu, terhadap sesuatu kalau kami menghendakinya, an naqulalah, kami ucapkan kun. Ini bantahan kepada Mu'tazilah yang mengatakan perintah Allah itu apa? Makhluk. Perintah Allah beda dengan makhluk. Perintah Allah mengatakan kun itu apa? Kalam. Kalam itu adalah sifat yang tidak lepas dari diri siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikatakan sifatun fi'liyah. Perbuatan. Yang Allah lakukan kapan dia mau. Kemudian dari satu sisi sifat zat yang tidak terpisah dari diri Allah karena Allah tidak bisu. Baik. Dalilnya dibawakan di sini yang pertama, qala haddatsana Syihab bin Abbad, telah menceritakan kepada kami Syihab bin Abbad. Qala haddatsana Ibrahim bin Humaid, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Humaid, an Ismail, dari Ismail, an Qais, dari Qais, an al-Mughirah bin Syu'bah, an al-Mughirah bin Syu'bah, dari sahabat yang mulia al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu min ummati. Riwayat Imam Muslim ya, lan yazal qaumun min ummati zahirin. Riwayat Al-Bukhari, la yazalu min ummati qaumun zahirin 'ala an-nas. Akan ada sekelompok manusia dari umatku ini zahirin 'ala an-nas. Mereka itu selalu di atas kebenaran. Menang terus di atas kebenaran. Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan, illam yakunu ahlul hadith fala adri manhum. Kalau yang dimaksud yang terus nampak dan menang di atas kebenaran ini bukan ahlul hadis, bukan orang yang mengamalkan sunnah, ya saya tidak tahu lagi siapa namanya ahlul hadis itu, atau siapa dikatakan ta'ifah al-mansurah itu. Makanya pentingnya kita berpegang teguh dengan sunnah para jamaah, karena inilah dia hadisnya. Satu kelompok, bukan dua, bukan tiga, bukan tiga, bukan empat, bukan lima. Sudah 3, 4, 5 masuk 72 nanti. Nabi mengatakan, ya, wastaftariqu ummati 'ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umatku ini akan pecah menjadi 73 kelompok, semuanya di neraka kecuali satu. Qila man hiya Rasulullah, siapa yang satu? Al-jama'ah. Riwayat yang lain, ma ana 'alaihi wa ashhabi, yang mengikuti aku dan mengikuti para sahabatku. Dikatakan itu ahlul hadis, ahlus sunnati wal berjamaah. Nah, di sini lan yazalu min ummati qaumun, akan tetap ada dari umatku satu kaum, zahirina 'alan nas. Riwayat yang lain, ya, dalam riwayat Thauban, riwayat Muslim, zahirina 'alal haq, yang nampak terus di atas kebenaran. Riwayat yang lain, yuqatiluna 'alal haq, mereka berperang membela kebenaran. Hatta ya'tiyahum amrullah, sampai tiba amrullah, keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Riwayat yang lain mengatakan, lan yabraha hadzal dinu qa'iman, akan tetap Islam ini tegak. Tuqatilu alaihi isabatul minal muslimin, satu kelompok yang membelanya dari kaum muslimin. Hatta taqumas sa'ah, sampai tiba hari kiamat. Riwayat Imam Muslim, riwayat Ibnu Amir mengatakan, la tazalu isabah, akan tetap satu kelompok min ummati yuqatiluna ala amrillah, berperang di atas perintah Allah, berperang di atas agama Allah. Qahirina li'aduihim, mereka mengalahkan musuh-musuh mereka. La yadhurruhum man khalafahum, mereka tidak akan mudarat meskipun diselisihi oleh orang banyak. Para hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, asyahid yang menjadi bukti di dalam hadis ini, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang amr, perintah Allah, yaitu datangnya kiamat. Maka di sini hadis ini jaminan kebenaran akan tetap ada, cuma kadarnya bisa besar, bisa juga kecil. Jadi maksud dari hadis ini, amrullah ay amrul kauni, perintah Allah al-kauni, yang berada di alam semesta ini, yang Allah tetapkan sebelum diciptakan langit dan bumi dengan jarak 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Maka maksud Imam Al-Bukhari rahimahullah, anna amrullah min sifati, perintah Allah itu sifat Allah. Karena itu adalah kalam. Perintah Allah adalah sifat. Dia adalah kalam. Fahuwa ghairul makhluk, dia bukan makhluk. Wa ghairul ma'mur, bukan yang diperintah. Wahuwa muradif lil qaul, perintah itu sinonim dari apa? Ucapan. Karena kita memerintah dominan dengan apa? Ucapan. Allah Azza wa Jalla pun mengatakan, kun, dengan kalam, dengan ucapan. Fayakunu, maka dia pun terjadi. Baik, apa faedah dari hadis ini? Yang pertama, hadis ini menerangkan istimrarul haq ila qiyamis sa'ah, kebenaran itu pasti akan tetap sampai hari kiamat. Tidak akan sunyi bumi ini dari kebenaran. Syi'na am abaina, kita mau maupun tidak mau, akan tetap. Cuma itu, sebagaimana sabda Nabi SAW, bada al-islamu ghariban, Islam awalnya asing, saya yaudu ghariban, akan kembali juga asing. Maka pada suatu masa dia bisa terasing. Pada suatu masa dia tidak terasing. Maka hadis ini menerangkan istimrarul haq ila qiyamis sa'ah. Kebenaran pasti tetap sampai hari kiamat. Faedah yang kedua dari hadis ini. Hadis ini menerangkan tentang ahaqiyatu ahli hadith bil haq. Keberhakan ahlul hadith dikatakan kelompok yang benar. Inilah hadithnya para jamaah. Sebagaimana penjelasan Imam Al-Bukhari dibawakan di dalam Kitabul I'tisam bil Kitabil Sunnah, dibawakan di sana penjelasan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dibawakan ucapan Imam Ahmad, illam yakunu ahlul hadith fala adri manhum. Yang satu kelompok ini yang terus nampak di atas al-haq ini, yang berperang membela kebenaran ini, jikalau bukan ahlul hadith, aku tidak tahu siapa lagi, enggak ada. Maka hadis ini menerangkan keberhakan ahlul hadith dikatakan kelompok yang benar. Faedah berikutnya, isbat sifat min sifatillah. Hadis ini menetapkan sifat dari sifat Allah Azza wa Jalla, wahuwa al-amr awil kalam. Itu apa? Perintah atau ucapan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan makhluknya. Fadhal. Hadis berikutnya. Yaqul al-Imam al-Bukhari rahimahullah qala haddatsana al-Humaydi qala haddatsana al-Walid, telah menceritakan kepada kami al-Humaydi. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami al-Walid bin Muslim. Al-Walid berkata, telah menceritakan kepada kami Ibn Jarir. Ibn Jarir berkata, telah menceritakan kepadaku Umar bin Hani. Umar bin Hani mengatakan dia mendengar Muawiyah Ibn Abi Sufyan, khalul mu'minin, pamannya kaum mu'minin, katibul wahyu, pencatat wahyu, wa awwalu mulukil muslimin, raja Islam pertama, Muawiyah Ibn Abi Sufyan. Kemudian apa? Sahabat yang pertama berperang menggunakan kapal laut. Dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu min ummati ummah. Akan ada senantiasa dari umatku ini satu umat. Satu kelompok. Dan ingat, satu hadis, satu sama lain saling menafsirkan. Kata riwayat lain, la tazalu ta'ifah, satu kelompok. Di sini dikatakan ummah. Qa'imatun bi amrillah. Mereka selalu tegak di atas perintah. Hai ini para jamaah. Selalu tegak di atas perintah Allah. Mana perintah Allah? Ya tauhid. Mana perintah Allah? Ya sunnah. Sekarang kalau dikerjakan syirik, perintah Allah apa larangan Allah? Larangan Allah. Perintah Allah apa perintah Rasul? Larangan Rasul, syirik. Kalau dikerjakan bidah, ini perintah Allah apa larangan Allah? Larangan Allah, karena Allah mengatakan wa ma ataakumur rasul fakhudhu, apa yang dibawa oleh Rasul ambil, wa ma nahakum anhu fantahu, apa dilarang maka tinggalkan. Yang dilarang oleh Nabi paling besar setelah syirik, bidah. Membuat cara-cara dalam agama yang mirip dengan agama ini yang tidak ada dalil. Nah ini loh satu kelompok itu berapa? Qa'imatun bi amrillah. Melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. La yadurruhum man kadzabahum wala man khazalahum. Mereka tidak mudarat meskipun didustakan oleh orang. Kenapa mereka tidak mudarat? Karena Allah yang bantu mereka. Karena mereka bawa dalil, bawa bukti. Buktinya apa? Qala Allah. Buktinya apa? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan yang batil, bawa bukti qala Allah tapi dicek tafsirnya, enggak ada tafsirnya seperti itu. Ya, bawa qala Rasulullah, hadisnya apa? Palsu, maudhu'. atau hadisnya benar, tetapi apa? Bukan itu maksudnya. Kenapa? Melihat dari asbab al-wurud, sebab datangnya hadis itu. Karena dengan mengetahui sebab datangnya hadis, di mana Nabi ucapkan, ini membantu kita memahami suatu teks nas hadis atau sebab nuzulnya ayat, sebab turunnya ayat, membantu kita memahami ayat itu dengan benar. Meskipun al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab, yang menjadi patokan keumuman lafaz bukan kekhususan sebab. Tapi dengan kita memahami sebab turunnya ayat, sebab datangnya hadis, membantu kita memahami teks itu dengan benar. La yadhurru man kadzdzabahu. Mereka tidak mudarat meskipun didustakan oleh orang banyak. Kenapa? Dia bawa cahaya. Ya. Al-haqqu ablaj. Kebenaran itu terang para jamaah. Sekarang kita tanya, ada enggak yang berani mengatakan tidak ada matahari sekarang? Ada? Ada yang berani mengatakan tidak ada matahari? Kecuali orang buta. Ya, kebenaran itu kalau sudah dalil sudah datang, Allah katakan apa? Wa qul ja'al haq. Katakan ya Muhammad telah datang kebenaran, wa zahaqal batil, hancur kebatilan, innal batila kana zahuqa. Kebatilan pasti hancur para jamaah. Jadi kalau sudah ditegakkan tauhid ini, disampaikan tauhid ini, disampaikan masalah syirik, disampaikan sunnah, disampaikan masalah bid'ah, orang mau bilang apa terserah, tapi itu yang benar. Itu yang benar para jamaah. Dan mau tidak mau akan ada manusia akan mengikutinya, itu orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Kenapa? Wa innalil haqqi 'alaihi nur, alahu nur. Kebenaran itu punya cahaya para jamaah. Kebenaran itu punya cahaya. Maka Allah mengatakan, Nabi mengatakan, la yadhurruhum man kadzdzabahu. Mereka tidak mudarat meskipun didustakan oleh orang banyak. Enggak dengar ya. Meskipun dibilang enggak dengar, akan didengar. Kenapa? Ayat Allah yang hatinya haus 30 tahun ingin mendengar yang benar itu. Lihat apa kata kafir Quraisy. La tasma'u li hadzal Qur'an wal ghaufi. Jangan dengar Quran ini katanya. Nah, sekarang kebenaran ini apapun caranya untuk menyumbat pendengaran manusia, telinga manusia atau mata manusia, kalau memang Allah Azza wa Jalla menghendaki seorang dapat hidayah, hanya dengan satu kalimat dia pun mendapatkan hidayah. Tidak bisa dilawan kebenaran para jamaah. Ya. Wala man khadzalahum. Tidak mereka tidak mudarat meskipun dihinakan oleh musuh-musuh mereka. Meskipun banyak musuhnya, diperangi dengan berbagai macam senjata, dia akan tetap kebenaran itu benar. Antum mau lempar di mana saja emas itu 24 karat tetap menjadi apa? Ya emas lah. Tetap dia emas. Dan inilah dia penjagaan Allah Azza wa Jalla bagi al-haq. Sampai tiba amrullah, sampai tiba kiamat baru habis. Ya, maka ya kita ini jangan mau ditakut-takuti. Nanti kalau kita tidak ikut begini akan terjadi begini. Jangan. Antum tidak percaya sama hadis namanya. Dan Nabi sudah mengatakan la yadhurruhum man kadzdzabahum wala man khadzalahum. Mereka tidak akan mudarat meskipun didustakan, meskipun dihinakan, tetap. Nah, tinggal sekarang kitanya mau luntur atau enggak gitu loh. Atau mau istiqamah dan sabar. Ya. Hatta ya'ti amrullah. Sampai datang amrullah. Wahum ala dhalik. Mereka tetap di atas kebenaran itu. An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, hatta ya'ti amrullah. Datang perintah Allah. Ar-rih. Datangnya angin. Sepoi-sepoi. Dari arah Yaman. Sehingga mencabut nyawa seluruh orang beriman. Imam Al-Bukhari mengatakan, siapa satu kelompok ini ahlul ilm, para ulama. Imam Ahmad mengatakan apa? Illam yakunu ahlul hadith fala adri manhum. Satu kelompok ini kalau bukan ahlul hadith, orang-orang yang mengamalkan sunnah, orang-orang mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak tahu lagi siapa itu. Oleh karena itu para jamaah, janganlah buat kelompok macam-macam. meskipun mungkin diambil namanya dari Islam, kelompok ini, jamaah ini, tidak usah. Mana yang sudah ada dalilnya saja ambil sudah padanya. Sehingga kita tidak memisahkan diri dari Islam yang hak itu. Ahlul hadis, al-ta'ifah, al-mansurah, al-firqatu, al-najiyah, ahlus sunnati wal jamaah, as-salafiyun, ahlul athar. Kemudian Al-Qadiyat berkata, innama arada Ahmadu ahlus sunnati wal jamaah. Maksud Imam Ahmad ahlus sunnah wal jamaah. Wa man ya'taqidu madhhab ahli al-hadith, dan yang memegang teguh akidah ahlus sunnah ahlul hadith. Maka di dalam hadith ini mukjizat yang nyata para hadirin dirahmati Allah azza wa jalla, sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang ini tetap ada yang menegakkan kebenaran itu. Yang terus di atas akidahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan akidahnya para sahabat akan tetap ya sampai kiamat tiba. Kalau kiamat sudah tiba ya, maka berakhirlah dunia ini dan tibalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah dari hadis ini yang pertama, ahlul haqqi mansurah ila yaumil qiyamah. Orang-orang di atas kebenaran pasti dibela oleh Allah azza wa jalla sampai hari kiamat. Pasti. Dan itu janji Allah azza wajalla, inna lanansuru rasulana. Kami pasti akan membela rasul-rasul kami, utusan-utusan kami. Kemudian faedah yang kedua, itsbat amrillah wa annahu sifatun min sifatih. Penetapan perintah Allah, dan perintah adalah sifat dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, man adharra bi ahli al-haq wa khazalahum. Orang-orang yang memudaratkan orang-orang di atas kebenaran ataupun menghinakan orang-orang yang berada di atas kebenaran, khaibun, mereka adalah orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena yang dilawan siapa? Allah. Allah yang kasih jaminan bahwasanya satu kelompok ini akan terus dibela oleh siapa? Oleh Allah. Akan ditolong oleh Allah. Maka yang melawan, memudaratkan, menghinakan orang-orang berada di atas kebenaran, itu angan-angan mereka, ucapan mereka, perbuatan mereka hanya sia-sia belaka. Kemudian faedah berikutnya, wasfun Nabi sallallahu alaihi wasallam anna hadhil ummah qa'imah bi amrillah. Nabi alaihissalatu wassalam mensifati kelompok ini, apa sifatnya? Qa'imah bi amrillah. Tegak melaksanakan apa? Perintah Allah azza wa jalla. Jadi jangan pentingkan nama, tetapi apa? Kualitas yang wajib dipertanggungjawabkan. Qa'imah bi amrillah. Tegak melaksanakan apa? Perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mudah-mudahan kita bisa melaksanakan perintah Allah para jemaah. Kenapa? Kita ini banyak ngaji masya Allah, tapi masih saja ya Senin Kemis. Bukan puasanya Senin Kemis. Ya, praktiknya Senin Kemis. Ya, lagi ada pengajian, alhamdulillah semangat. Kalau tidak ada pengajian, kendor. Sebagaimana para sahabat Nabi SAW mengatakan, kalau di depan Nabi SAW iman luar biasa, tapi sudah keluar lagi kendor. Ya, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik. Saya kira demikian apa yang bisa kita ambil pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Wal ilmu indallah. Insyaallah nanti malam kita lanjutkan insyaallah di Masjid Aisyah Lawata Mataram. Walhamdulillahirabbil alamin.